Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan pada kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah li'tiqadi al-firqati an-najiyati at-ta'ifati an-najiyati al-mansurah karya Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Kita akan masuk pada pembahasan iman kepada kitab-kitab, yaitu soal jawab yang ketujuh, 77. Qala al-muallif rahimahullah, soal ma dalilul iman bil kutub. Pertanyaan, apa dalil iman terhadap kitab-kitab? Baik. Di sini kalau begitu pembahasan kita terkait dengan iman terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul, yang dalam kitab-kitab tersebut terdapat petunjuk hidayah untuk manusia. Allah Azza wa Jal sampaikan tuntunan-tuntunan agamanya melalui para rasul, para nabi, untuk diamalkan oleh umat manusia sehingga mereka ibadah kepada Allah Azza wa Jal dengan petunjuk apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang iman terhadap kitab ini, yang itu merupakan salah satu dari rukun-rukun iman, maka di sini pertanyaannya adalah apa dalil iman terhadap kitab-kitab? Jawab, adillatuhu katsirah. Dalilnya banyak. Minha qauluhu ta'ala, di antaranya firman Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. Pada surat An-Nisa ayat yang ke-136. Wa qawluhu, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahim wa ismaila wa ishaqa wa yaquba wal asbat wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya an nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ini pada surat Al-Baqarah ayat 136. Wal ayat, al-ayat wa ghairuha kathir, ayat-ayat tersebut dan yang lainnya masih banyak. Wa yakfi fi dzalika qauluhu ta'ala, dan cukup dalam hal itu firman Allah Ta'ala, wa qul amantu bima anzalallahu min kitab, dan katakan amantu, aku beriman, bima anzalallahu, terhadap apa yang Allah turunkan, min kitab, dari kitab. Ya, Asy-Syura ayat yang ke-15. Nah, baik. Nah, itu beberapa ayat Al-Quran Al-Karim yang menjadi dalil di antara sekian banyak dalil tentang iman terhadap kitab-kitab. Tadi yang pertama disebutkan dalilnya adalah surat An-Nisa 136. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu billah wa rasuli, berimanlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasuli, dan imanlah kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Wal kitabil ladzi anzala min qablu, dan kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Ya, jadi dalam ayat ini jelas adanya perintah untuk beriman kepada Allah, kepada Rasul dan kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul. Kemudian pada ayat berikutnya juga 136 dari surat Al-Baqarah, qulu amanna billah, katakan amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan kepada yang diturunkan kepada kami, wa ma unzila ila Ibrahim, dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, dan Asbab, wa ma utiya Musa wa Isa, dan yang diberikan kepada Musa dan Isa, wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim, dan yang diberikan kepada para nabi, min rabbihim, dari sisi Rabb mereka, la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun, kami tidak membeda-bedakan antara satu orang di antara mereka, yakni dengan yang lain, wa nahnu lahu muslimun, dan kami baginya berserah diri, kepadanya berserah diri, kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi pada ayat ini juga disebutkan perintah untuk menyatakan iman kepada Allah dan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi. Disebutkan nabi-nabi di antaranya Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, dan para cucu-cucu mereka, asbab dari para nabi, kemudian Musa dan Isa, dan seterusnya dari para nabi. Ya. Maka kita imani semua, tidak kita membeda-bedakan. Iman kepada para nabi dan para rasul, semua kita nyatakan itu. Dan iman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka juga kita nyatakan demikian. Semua kita imani. Ya. Kemudian lebih khusus lagi di sini sangat mencukupi, kata beliau, yakfi fi dzalik, firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Asy-Syura ayat yang ke-15. Wa qul amantu bima anzalallahu min kitabin, dan katakan bahwa aku beriman kepada apa yang Allah turunkan dari kitab. Jadi min kitabin di sini yang mencakup, ya, karena di sini sifatnya umum, ya, nakirah, yang mencakup semua kitab yang Allah turunkan, karena kitab yang Allah turunkan itu banyak, ya. Apa yang kita ketahui dari kitab-kitab itu sangat terbatas, sangat sedikit, sehingga kita nggak hanya beriman dengan Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, bukan hanya itu saja, bahkan dengan semua yang Allah turunkan, ma anzalallahu min kitabin. Sekalipun kita belum tahu nama kitabnya, tapi kita imani. Kemudian pertanyaan berikutnya, soal hal summiyat jami'ul kutub fil Quran. Pertanyaan yang ke-78, hal summiyat jami'ul kutub fil Quran, apakah diberi nama jami'ul kutub, semua kitab-kitab itu di Quran? Nah, ini terkait dengan nama-nama kitab. Apakah kitab-kitab yang Allah turunkan semuanya disebut namanya di dalam Al-Qur'anul Karim? Jawab, sammallahu minha fil Qur'an huwa wat Taurah wal Injil waz Zabur wa Suhuf Ibrahim wa Musa. Allah Subhanahu wa taala menamai dari kitab-kitab itu di Qur'an, ya Qur'an itu sendiri, kemudian Taurat, kemudian Injil, Zabur, kemudian Suhuf Ibrahim wa Musa, lembaran-lembaran Ibrahim dan lembaran-lembaran Nabi Musa alaihimussalatu wassalam. Wa dzakara al-baqi jumlatan, dan Allah menyebutkan yang sisa atau yang selain itu jumlatan secara global. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Surat Ali Imran ayat 2-4. Waqala ta'ala, dan Allah berfirman, wa atayna Dawuda az-zabura, dan kami berikan kepada Dawud Zabur. Surat An-Nisa ayat 163. Waqala, dan Allah berfirman, am lam yunabba' bima fi suhuf Musa wa Ibrahim alladhi waffa. Ya. Am lam yunabba' bima fi suhuf Musa wa Ibrahim alladhi waffa. Surat An-Najm ayat 36-37. Waqala ta'ala, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal mizan liyaquma an-nasu bil qisti. Surat Al-Hadid ayat 25. Fama dzakara Allahu minha tafsilan wajaba 'alaina al-imanu bihi tafsilan. Maka apa yang Allah sebutkan dari kitab-kitab itu secara rinci, wajib alaina al-imanu bihi, wajib atas kita semua untuk mengimaninya tafsilan secara terperinci. Wa ma dzakara minha ijmala, wajib alaina al-imanu bihi ijmala. Dan apa yang Allah sebutkan ya darinya ijmalan secara global, wajib alaina al-imanu bihi ijmala, wajib atas kita untuk mengimaninya juga secara global. Fanaqulu fihi ma amara Allah bihi rasulahu. Maka kami pun katakan dalam hal ini seperti yang Allah perintahkan dengannya rasulnya. Wa qul amantu bima anzalallahu min kitab, dan katakan aku beriman dengan apa yang Allah turunkan dari kitab apapun. Asy-Syura ayat 15. Ya. Nah, jadi di sini pembahasan pada soal jawab ke 78 ini terkait dengan nama-nama kitab yang Allah turunkan. Apakah kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala disebutkan nama-namanya semuanya dalam Al-Qur'anul Karim? Jawabnya tidak demikian. Namun ada yang disebutkan namanya seperti Al-Qur'an itu sendiri, ya. Kemudian kitab Taurat, ada sebutan kitab Taurat. Ada Injil, ada Zabur, ada Suhuf Musa dan Ibrahim, Ibrahim dan Musa. Ya, semuanya ada. Kemudian yang lain tidak disebutkan nama-namanya. Artinya hanya disebutkan secara global. Nah, di antara ayat yang menyebutkan secara rinci, tadi kita sebutkan pada surat Ali Imran ayat 2-4, ya. Allahu la ilaha illahu, Allah tiada ilah yang benar kecuali Dia. Al-Hayyul Qayyum, yang Maha Hidup dan yang Maha Al-Qayyum, mengatur dan seterusnya, ya, mendirikan dan seterusnya dari makna qayyumiyah. Nazzala 'alaikal kitab bil haqq, Allah menurunkan kepadamu kitab itu dengan al-haq, kebenaran. Musaddiqan lima bayna yadayh, membenarkan apa yang di bayna yadayh, di hadapannya, artinya yang sebelumnya dari kitab-kitab. Wa anzala at-taurata wal injil, dan Allah menurunkan Taurat dan Injil. Nah, ini disebut dengan jelas bahwa Allah menurunkan kitab Taurat dan Injil. Kemudian pada ayat 163 surat An-Nisa, wa ataina Dawuda Zabura, kami berikan kepada Daud Zabur. Nih, di sini disebut nama Zabur. Kemudian pada surat An-Najm 36-37 disebut Suhuf Ibrahim dan Musa. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim, tidakkah atau belumkah mereka diberi berita dengan apa yang ada dalam suhuf, lembaran-lembaran Musa dan Ibrahim, ya, dan seterusnya. Jadi itu contoh dari ayat-ayat yang menyebutkan nama-nama kitab. Nah, selain yang disebut-sebut tadi, masih banyak kitab-kitab itu, hanya saja tidak disebutkan namanya. Sebagai contoh misalnya pada surat Al-Hadid ayat 25, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitab, sungguh kami telah utus para rasul kami dengan bayyinat, dengan bukti-bukti nyata. Wa anzalna ma'ahumul kitab, dan kami turunkan bersama mereka kitab-kitab. Nah, jadi tiap-tiap rasul Allah Subhanahu wa taala turunkan bersamanya kitab-kitab. Sekarang jumlah rasul berapa? Banyak sekali. Ratusan, ya kan? Kalau jumlah rasul, jumlah nabi lebih banyak lagi, ribuan. Nah, mungkin nanti kita akan lebih jelas insyaallah pada bab iman kepada para rasul dan para nabi. Nah, masing-masing dari nabi, dari rasul, Allah berikan kepadanya kitab. Jadi kitab itu jumlahnya banyak sekali. Sementara yang kita ketahui namanya sangat sedikit sekali. Tadi beberapa saja, ya, kitab Taurat, kitab Al-Quran, Taurat, Zabur, Al-Injil, kemudian Suhuf Ibrahim dan Musa. Nah, bagaimana dengan yang lain? Ya, kita enggak tahu namanya. Memang Allah tidak memberitakan. Sekarang tugas kita adalah seperti kata beliau, "Bama dzakarallahu minha tafsila wajaba 'alainal imanu bihi tafsila." Apa yang Allah sebutkan secara rinci, artinya dengan nama-nama tadi, maka wajib kita imaninya secara terperinci juga. Jadi Allah menyebut kitab Al-Quran, jelas kita imani Al-Quran. Allah menyebut Taurat yang diturunkan kepada Nabiullah Musa, kita imani kitab Taurat. Allah turunkan Al-Injil yang Allah turunkan kepada Nabiullah Isa, kita imani. Allah turunkan Zabur yang diimani, yang diturunkan kepada Nabiullah Daud, ya, kita imani. Begitu pula Suhuf Ibrahim, ya, kita pun imani yang diturunkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihim assalawat wassalam. Nah, wa ma dzukira minha ijmala, dan yang disebutkan dari kitab-kitab itu secara global, artinya tidak disebut nama-namanya, hanya disebutkan itu ada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi, para rasul. Wajib alaina al-imanu bihi ijmala, maka kita pun wajib mengimani secara global juga. Ya, kita imani bahwa itu di sana ada kitab-kitab yang lain selain yang disebut Allah telah turunkan kepada para nabi dan para rasul. Namanya kita enggak tahu karena Allah Azza wa Jal tidak memberitahukan. Ya. Banaqulu fihi kama ma amarallahu bi rasulah. Jadi kita katakan sebagaimana Allah perintahkan kepada rasulnya agar menyatakan apa? Amantu bima anzalallah min kitab. Aku beriman dengan apa yang Allah turunkan dari kitab. Kitab apapun yang Allah turunkan kami beriman. Masalah tidak tahu namanya, ya enggak ada masalah. Ya, jadi soal yang seperti itu karena apa? Karena Allah enggak menyebut namanya. Kemudian berikutnya, ya, berikutnya pertanyaan yang ke-79. Ma ma'na al-iman bi kutubillahi azza wa jal? Apa makna beriman dengan kitab-kitab Allah azza wa jal? Apa maknanya? Apa maksud daripada iman kita kepada kitab-kitab yang Allah turunkan? Ya. Jadi sekarang melalui soal jawab ini yang ke-79 akan dijelaskan seperti apakah iman kepada kitab itu. Ya. Ma'nahu, jawab, ma'nahu tasdiqul jazim bi anna jami'aha munazzalun min 'indillahi 'azza wa jalla wa anna Allah takallama biha haqiqatan. Maknanya itu adalah at-tasdiq al-jazim, membenarkan dengan mantap, yakni tanpa keraguan, ya. Ya anna jami'aha munazzalun min 'indillah, bahwa semua kitab-kitab itu diturunkan dari sisi Allah azza wa jalla. Ya, bahwa semua kitab-kitab itu diturunkan dari sisi Allah azza wa jalla. Wa anna Allah takallama biha haqiqatan, dan bahwa Allah azza wa jalla telah berbicara dengannya haqiqatan, secara hakiki. Nah. Sampai di sini dulu. Jadi maknanya apa? Ya, yakin benar, tasdik jazim, membenarkan secara mantap, enggak ada keraguan. Pertama, dari sisi bahwa Allah menurunkan kitab-kitab itu. Jadi bukan itu buatan nabi, bukan itu buatan rasul, bukan itu hasil diktean pihak tertentu kepada seorang nabi, kepada seorang rasul, tidak. Tapi betul-betul itu adalah Allah turunkan, ya, melalui malaikat Jibril, ya. Allah sampaikan wahyu itu melalui malaikat Jibril kepada nabinya, kepada rasulnya, begitu. Ya. Kemudian wa anna Allah takallama biha haqiqatan. Nah, ini juga harus kita imani bahwa itu adalah Allah azza wa jal yang takallama biha, betul-betul bicara dengan apa? Wahyu tersebut. Nah, itu kan wahyu kemudian ditulis, ya kan, kitab-kitab itu. Penyampaiannya melalui wahyu. Ya. Jadi yang di Quran, yang di Taurat, yang di Zabur, yang di Injil, semuanya itu adalah kalamullah. Firman Allah Azza wa Jal, ucapan Allah, pembicaraan Allah Azza wa Jal. Betul-betul Allah Azza wa Jal bicara dengannya secara hakiki. Betul-betul Allah bicara dengannya. Walaupun bahasanya berbeda, iya, Allah Azza wa Jal maha mampu, ya kan? Allah Azza wa Jal maha mampu. Nah, jangan ada keyakinan seperti yang diyakini oleh orang-orang ahli bid'ah, ya, di mana diyakini bahwa itu bukan pembicaraan Allah, bukan firman Allah, tapi itu ya anggap mungkin, ya, ucapannya malaikat yang mengungkapkan maksud Allah Azza wa Jal misalnya. Enggak begitu. Atau itu ketika seperti kejadian Nabi Musa yang di Gunung Tur, ya, mendengar firman Allah Azza wa Jal, dibilang oleh ahli bid'ah, dikatakan oleh mereka itu yang bicara bukan Allah Azza wa Jal, tapi Allah menciptakan omongan. Allah Azza wa Jal menciptakan ucapan, itu bukan ucapan Allah. Nah, ini adalah upaya-upaya ahli bid'ah untuk mengingkari kalam Allah. Ucapan-ucapan ahli bid'ah untuk mengingkari kalam Allah. Sehingga dari sini mereka ingin mengatakan, jadi Quran itu bukan kalam Allah, Taurat, Zabur, Injil bukan kalam Allah. Nah, hati-hati dari penyimpangan-penyimpangan ahli bid'ah tersebut. Ya. Tapi justru kita katakan dan kita yakini bahwa itu betul-betul kalamullah, Allah yang bicara dengannya. Allah Azza wa Jal menyampaikan kepada Jibril, Jibril menyampaikan kepada Nabiullah Muhammad alaihissalatu wassalam terkait dengan Al-Quran. Ya, itu betul-betul kalamullah. Allah yang mengucapkan. Ya. Nah, ini juga poin sangat penting sekali disebutkan di sini, sekaligus tadi kita sebutkan penyimpangan ahli bid'ah yang ingin mengalihkan dari kalam Allah ini kepada kalam makhluk. Kemudian famin hal masmu' minhu ta'ala min wara'i hijab biduni wasitatir rasul al-malaki ومنها ما بلغه الرسول الملكي إلى الرسول البشري. فمنها, maka di antara kalamullah tadi ada yang al-masmu' minhu, yang terdengar langsung dari Allah Azza wa Jal, min warai hijab, dari belakang hijab, tabir, biduni wasitatir rasulil malaki, tanpa perantara putusan dari malaikat. Jadi tanpa malaikat Jibril, langsung Rasul Bashari, Rasul dari manusia ini, mendengar dari Allah Azza wa Jal, minhu ta'ala, langsung dari Allah. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa di antaranya Nabiullah Musa langsung dengar dari Allah Azza wa Jal. Ya, ketika Nabiullah Musa dipanggil ke Gunung Tur, lalu Nabi Musa diajak bicara. Ini salah satu dari bentuk bagaimana Allah Azza wa Jal menyampaikan wahyu. Ada yang langsung seperti itu. Ya, jadi betul-betul mendengar dari Allah Azza wa Jal. Nah, ini luar biasa yang seperti ini, ya kan? Luar biasa. Dan ini sesuatu yang harus kita yakini, dan ini keyakinan yang terus ditekankan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan sampai tadi, ya, melakukan seperti ahli bid'ah, enggak mau mengimani kalam Allah, malah mengatakan, oh, itu kalam yang Allah ciptakan, atau itu kalam dari pohon. Gimana? Itu enggak benar semua kata-kata mereka itu, ya, karena jelas Allah mengatakan sebagaimana dalam Al-Qur'an, Allah ceritakan, Allah mengatakan innani anallah, sesungguhnya akulah Allah. Kalau pohon yang mengatakan, ya enggak bisa pohon mengatakan begitu. Ya. Kalau selain pohon, yaitu kata-kata yang Allah ciptakan, ya enggak bisa. Justru pasti dan tidak ada keraguan di situ bahwa yang mengucapkan betul-betul Allah Azza wa Jalla, innani anallah. Ya. Nah, ini langsung biduni wasitati ar-rasul al-malaki, tanpa perantara rasul dari malaikat. Ya, artinya rasul malaikat, dari malaikat itu ya malaikat Jibril itu yang menyampaikan wahyu, ya. Wa minha ma ballaghahu ar-rasulul malaki, di antara kalamullah ada yang ballaghahu ar-rasulul malaki, disampaikan oleh utusan dari malaikat, yaitu malaikat Jibril, ila rasulil basyari, kepada utusan dari manusia, yaitu Nabi Muhammad, kalau nabi kita, ya, atau Nabi Isa, atau Nabi Musa, itu Rasul Bashari, Rasul dari manusia. Jadi ini yang kedua, Allah Azza wa Jal dengan cara menyampaikannya melalui perantara yaitu Malaikat Jibril kepada Nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Ya. Wa minha ma katabahu Allah Ta'ala biyadih. Dan diantaranya juga bahkan ada yang ma katabahu Allah Ta'ala biyadih. Apa yang Allah tuliskan dengan tangannya. Nah, ini luar biasa, ini istimewa lagi. Jadi tulisan itu betul-betul Allah sendiri yang menulisnya. Ya, dengan tangannya. Ya, seperti apa dan bagaimana urusan Allah Azza wa Jalla, Allah Maha Kuasa, ya. Urusan Allah Azza wa Jalla, Allah Maha Kuasa. Namun kita yakini karena Allah beritakan begitu. Bahwa Allah Azza wa Jalla yang menuliskan. Ya, Allah Azza wa Jalla yang menuliskan. Wa katabna lahu fil alwah. Nanti kita akan baca. Kami menuliskan untuknya di dalam lembaran-lembaran kayu tersebut. Ya. Atau dalam lembaran-lembaran tersebut. Baik. Nah, di sini kalau begitu kesimpulannya bagaimana cara Allah Azza wa Jalla menyampaikan wahyunya kepada para nabi, para rasul itu, di sini disebutkan ada tiga cara, ya kan? Yang pertama apa? Yaitu dari Allah langsung dan didengar oleh rasul tersebut. Yang kedua apa? Allah menyampaikan kepada malaikat Jibril, lalu Jibril menyampaikan kepada nabi atau rasul. Yang ketiga, Allah menuliskan, ya, langsung dalam kitab atau lembaran-lembaran. Ya, yang disampaikan kepada nabinya itu. Ya, ini tiga cara. Baik, apa dalilnya? Dalilnya ayat-ayat berikut ini. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Ini dalil untuk yang pertama, ya. Surat Asy-Syura ayat 51. Wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab. Au yursila rasula fayuhiya biiznihi ma yasha. Ini dalil untuk yang pertama dan kedua. Dan tidaklah bagi seseorang untuk Allah Azza wa Jalla bicara dengannya kecuali wahyu. Au min wara'i hijab, atau dari belakang hijab. Au yursila rasula, atau Allah mengutus seorang rasul, yakni dari malaikat, fayuhya biiznihi ma yasha, lalu ia mewahyukan dengan izinnya ma yasha, apa yang ia kehendaki. Nah, jadi di sini pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dua cara. Yang pertama miwara'i hijab, jadi wahyu yang Allah sampaikan dari belakang tabir, Allah Azza wa Jalla menyampaikan secara langsung kepada nabinya atau rasulnya, ya, tanpa melalui perantara. Allah bicara dan didengar, ya, dari balik tabir, min wara'i hijab. Yang kedua, yursila rasula fayuhya biiznihi ma yasha. Allah utus seorang rasul, untuk rasul itu yakni utusan dari malaikat menyampaikan kepada rasul dari manusia. Ya. Nah, ini cara yang kedua. Waqala ta'ala li Musa, pada surat Al-A'raf ayat yang ke-154 Allah berfirman kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Sesungguhnya aku memilih engkau, ya, istafaituka, Allah memilih Nabi Musa, 'alan nas, di atas manusia, artinya Allahu alam, jadi ya beliau pilihan, ya. Jadi sekian banyak manusia Allah pilih Nabi Musa untuk dijadikan apa? Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan risalah kepada beliau alaihi salatu wassalam wa bi kalami, dan dengan kalamku. Jadi langsung Allah Azza wa Jalla bicara dengannya. Allah memilih Nabi Musa untuk langsung diberi risalah dari Allah dan kalam dari Allah Azza wa Jalla langsung. Istafaituka birisalati wa bikalami. Aku pilih engkau menjadi rasul di antara sekian manusia. Dengan apa Allah jadikan Nabi Musa sebagai rasul? Dengan risalah yang Allah berikan langsung dan dengan kalam yang Allah bicarakan langsung kepada Nabiullah Musa. Nah, ini keistimewaan Nabi Musa. Ini keistimewaan Nabiullah Musa, ya, di antara para rasul yang lain yang tidak mendapatkan seperti yang beliau dapatkan. Ditegaskan hal ini pada surat An-Nisa ayat yang ke-164, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Azza wa Jalla mengajak bicara Nabi Musa taklima dengan sebenar-benarnya. Jadi betul-betul Allah bicara. Penegasan di belakang ini taklima, ya kan? Mungkin yang belajar bahasa Arab ini kan untuk mentakid, ya kan? Maf'ul mutlak, kallamallahu Musa taklima. Ya, fungsinya untuk menegaskan, ya, maf'ul mutlak ini. Jadi artinya Allah bicara dengan Nabi Musa, betul-betul bicara dengan Nabi Musa. Sehingga ayat ini betul-betul menjadi bantahan kepada mereka yang mau mengalihkan tadi, yang mau mengatakan, oh yang bicara itu pohon, oh yang bicara itu ya, ya suara saja, Allah ciptakan suara. Enggak bisa begitu. Ini Allah menyatakan, wa kallamallahu Musa taklima. Ya. Ada penegasan taklima. Apalagi ayat yang lain, wa kallamahu rabbuhu. Ya. Dan mengajak bicara dia, dhamir ha kembali kepada Musa, sebagai maf'ulnya, rabbuhu, sebagai fa'ilnya, Rabbnya, itu Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat ini sudah sangat-sangat jelas. Fa'ilnya jelas, maf'ulnya jelas, ya, sehingga jangan diubah-ubah. Karena orang-orang dari ahli bid'ah berupaya mengubah. Misalnya, tadi ayat yang di surat An-Nisa ayat 164, yang tadi kita baca, wa kallamallahu Musa taklima. Di sini lafzul jalalah sebagai fa'il, ya kan? Dhammah, marfu'. Marfu'in di dhammah. Kallamallahu. Jadi Allah Azza wa Jal jelas di sini sebagai, dalam nahwu kedudukannya sebagai fa'il, ya kan? Lafzul jalalah sebagai fa'il. Musa sebagai maf'ul bihi. Ya? Sebagai maf'ul bihi. Objeknya, yang diajak bicara. Tapi kita tahu Musa ini kan isim maksur, ya kan? Enggak kelihatan harokatnya. Harokatnya sembunyi di atas alif. Ini mansub atau marfu enggak kelihatan. Ya. Tapi yang belajar nahwu ya jelas tahu. Harokatnya tersembunyi di atas alif. Akhirnya ahli bid'ah itu ingin mengubah. Minta kepada ahli bahasa, salah satu dari ahli bahasa, coba kamu baca ayat ini dengan apa? Menasabkan lafzul jalalah. Wa kallamallaha Musa. Nah, Musanya tetap enggak berubah, ya kan? Jadikan Musa itu sebagai fa'il, harokatnya enggak tampak, lalu lafzul jalalah jadikan maf'ul. Kamu baca wa kallamallaha Musa taklima. Sehingga kalau seperti ini dibacanya, jadi Musa yang bicara dengan Allah, ya ibarat orang berdoa kepada Allah, ya kan? Enggak ada keistimewaan. Ya? Nabi Musa mengadukan masalah, mengadukan ini itu, mohon kepada Allah. Musa yang bicara dengan Allah Azza wa Jal. Nah, kalau seperti itu, tidak ada keistimewaan terhadap Nabi Musa. Karena semua kita juga bisa begitu. Sisi lain, mereka ingin menafikan apa? Jadi, bukan Allah yang bicara. Tapi Musa yang bicara. Nah, ini yang mereka tuju. Ya, ini yang mereka tuju. Nah, ketika seorang ahli bahasa itu diminta untuk mengubah, ya anggap kamu begitu, ya dibaca seperti itu oleh kamu. Kamu mau gimana dengan ayat yang lain? Wa kallamahu rabbuhu. Nggak bisa dirubah kalau itu sudah, ya nggak bisa diubah mau dibaca apa? Tidak bisa kecuali wa kallamahu rabbuhu. Kallamahu dhamir ha maf'ul bihi, ya kan, rabbuhu fa'il, enggak bisa diubah-ubah. Ya sudah. Buhit, ya. Terdiam sudah itu ahli bid'ah tersebut, ya, tak berhasil mengubah ayat. Alhamdulillah Allah Azza wa Jalla lindungi ayat-ayatnya dari upaya-upaya mereka, orang-orang ahli bid'ah. Ya, jadi maksudnya di sini adalah bahwa betul-betul Allah Azza wa Jalla berbicara dengan nabinya atau rasulnya, siapa yang Allah kehendaki dari mereka. Dan ini sebagai salah satu keistimewaan, terutama dalam hal ini Nabiullah Musa, dengar langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala fi syani at-taurat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan Taurat, ya, ini juga keistimewaan Nabi Musa, ya, kitab Taurat. Ini dalil terkait dengan cara yang ketiga yang Allah tuliskan. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai'in mau'izatan wa tafsilan likulli syai'. Surat Al-A'raf 145. Wa katabna lahu fil alwah, dan kami tuliskan untuknya, fil alwah, di lembaran-lembaran tersebut, min kulli syai', dari segala sesuatu, mau'izatan, berupa nasihat-nasihat atau sila dan perincian-perincian di kulli syai' terhadap segala sesuatu. Ya. Nah, ini jelas sekali menunjukkan bahwa apa? Bahwa Allah Azza wa Jalla menuliskan langsung, katabna. Ini juga, ya, fi'lun wa fa'il. Ya. Fi'ilnya adalah penulisan, fa'ilnya di sini kembali kepada Allah Azza wa Jalla, pelakunya. Jadi Allah Azza wa Jalla betul-betul menuliskan untuk Nabi Musa dalam Taurat itu di lembaran-lembaran al-alwah tadi. Ya. Wa qala fi Isa, kemudian terkait dengan Nabi Allah Isa, wa atainahu al-Injil, dan kami berikan kepadanya kitab Injil, pada surat Al-Maidah 46. Qala ta'ala wa atayna Dawud az-Zabura, dan kami berikan kepada Dawud kitab Zabur. Wa taqaddama dzikruha bi lafdz tanzil, dan telah lalu penyebutannya dengan lafaz tanzil. Ya. Nah, artinya di sini bahwa, ya, Allah berikan kitab kepada Nabi Isa, Allah berikan kitab kepada Nabi Dawud. Ya, dan di antara perbedaan antara kitab Al-Quran, Al-Karim, dengan kitab-kitab terdahulu, bahwa kalau Al-Quran, Al-Karim diturunkan secara berangsur-angsur, ya kan? Sesuai dengan kejadian, sesuai dengan sababun nuzul, walaupun tidak semua ayat Quran ada sababun nuzulnya. Ya, ada yang nazala ibtidaan, itu istilahnya, ya, tanpa sababun nuzul. Ada yang nazala turun bisa babin nuzul dengan sababun nuzul. Nah, adapun kitab-kitab yang terdahulu Allah Azza wa Jalla turunkan dengan sekaligus. Ya. Oleh karenanya ketika Al-Qur'an diturunkan dengan berangsur-angsur, orang-orang musyrikin menyanggah. Laula nuzila hadzal Qur'an jumlatan wahidah. Kenapa Quran enggak diturunkan sekaligus? Ya, tentunya kan urusan Allah Azza wa Jalla, mau nurunkan sekaligus, mau berangsur-angsur. Nah, Allah kehendaki untuk Al-Quran Allah turunkan secara berangsur-angsur. Ya. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Ini faedahnya. Demikian ini, yakni diturunkan secara berangsur-angsur, linutsabbita bihi fuadak, agar dengannya kami kokohkan qalbumu. Ya, beda dengan satu kali turun sudah habis itu tinggal membaca. Beda dengan ketika ada kejadian turun sebagian ayat, ya kan? Terhibur dengan ayat itu, terkokohkan dengan ayat itu. Lain waktu ada kejadian lagi turun ayat, lebih kokoh lagi, ya kan? Jadi dengan turunnya ayat, datangnya malaikat Jibril, ya, jelas itu kan semakin apa? Semakin menguatkan. Makin menguatkan. Dulu Nabi SAW dari apa turunnya beberapa ayat di awal, kemudian sekian lama enggak turun pada beliau ayat, beliau kan gelisah sekali. gelisah sekali, banyak cobaan, banyak ujian. Baru turun ayat berikutnya, ya, menghibur Nabi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, Allah Azza wa Jalla enggak meninggalkan. Ya, enggak murka, tidak. Ya. Nah, kita sendiri kan juga merasakan begitu. Ada nasihat misalnya, satu kali nasihat sudah berjalan 2 tahun, 3 tahun. Sudah lupa mungkin kita. Kan sudah dinasihati, sudah lama sekali. Ya. Sekarang banyak ujian, banyak cobaan. Kalau enggak ada siraman rohani, ya, kata orang, ya, gersang rasanya. Walaupun sudah pernah dengar dulu. Tapi kalau ada kejadian, ada nasihat, ada kejadian, ada nasihat, ada kejadian, ada bimbingan, kan beda rasanya. Nah, itulah salah satu daripada hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Nah, beda dengan yang dulu, Allah berikan Taurat langsung kepada, Allah berikan Zabur langsung kepada Dawud, Allah berikan Injil langsung kepada Nabi Isa. Ya. Waqala ta'ala fi syanil Quran. Kemudian Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal juga berfirman terkait dengan Al-Quran, dalam syanil Quran, yakni urusan Al-Quran. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik, anzalahu bi'ilmihi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Akan tetapi Allah Azza wa Jal bersaksi terhadap apa yang Allah turunkan kepadamu. Anzalahu bi'ilmih, Allah turunkannya dengan ilmunya. Wal malaikatu yashhadun, dan para malaikat pun bersaksi. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman. Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktin wa nazzalnahu tanzila. Dan Qur'an, ya, faraqnahu, yakni dipisah-pisahkan, ya kan, tadi diturunkan secara berangsur-angsur. Litaqra'ahu 'alan nas, agar engkau membacakannya kepada manusia. Nah, ini Al-Qur'an. 'Ala muktin, secara perlahan-lahan. Wanazzalnahu tanzila, dan kami turunkan ia dengan sebenar-benarnya. Ya. Surat Al-Isra ayat 106. Wa qala ta'ala, juga Allah berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin, dan sungguh Al-Quran itu betul-betul yang diturunkan dari Rabb sekalian alam. Nazala bihi ar-ruhul amin, turun dengannya, yakni membawanya ar-ruhul amin, yaitu malaikat Jibril. Al-Amin yang terpercaya, ya, ruh yang terpercaya, malaikat Jibril. Ala qalbika litakuna minal mundzirin, kepada kalbumu agar engkau tergolong dari al-mundzirin, orang-orang yang memberi peringatan. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang nyata. Ya, Syu'ara 192 sampai 195. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz la ya'tihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Artinya, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, bidzikri, terhadap adzikr, yakni Al-Qur'an, adzikr peringatan, ya, itu Al-Qur'an. Lamma ja'ahum, saat datang kepada mereka peringatan itu, wa innahu lakitabun aziz, dan sungguh Quran itu benar-benar kitab yang mulia. La ya'tihil batil min bayni yadayhi wala min khalfihi, tidak datang kepada Quran itu kebatilan dari depan maupun dari belakangnya. Min bayni yadayhi wala min khalfihi, bayni yadayhi, dari depannya, wala min khalfihi, tidak pula dari belakangnya. Betul-betul bersih, tidak ada kebatilan padanya. Tanzilun min hakimin hamid, yang diturunkan dari zat yang maha bijaksana dan terpuji, yaitu Allah Azza wa Jal. Surat Fussilat ayat 41 dan 42. Ya. Jadi di sini beberapa ayat terkait dengan Al-Quranul Karim menunjukkan bahwa betul-betul Al-Quran diturunkan oleh Allah Azza wa Jal. Kita imani diturunkan melalui Malaikat Jibril, nazala bihi ruhul amin kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya. Wa ghairuha katsir, dan selain itu dari ayat-ayat cukup banyak. Apa yang disebutkan insyaallah sudah cukup menjelaskan bagaimana ya dalil-dalil terkait dengan kewajiban mengimani kitab-kitab Allah, bahwa itu betul-betul diturunkan dari Allah subhanahu wa ta'ala, berasal darinya kepada para rasulnya, dan Allah azza wa jalla bicara dengannya dengan benar-benarnya, dan Allah menyampaikannya terkadang dengan secara langsung, terkadang dengan perantara malaikat, terkadang Allah azza wa jalla bahkan menuliskan dalam kitab itu. Demikian ikhwan fillah rahimakumullah yang kita pelajari pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf bila ada kekurangan-kekurangan atau kekeliruan. Subhanakallahumma wa bihamdika.